Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Berikutnya, kelanjutan al-masalatul khamisah, ma yukruh bi'adul mutakhalli, apa saja yang dimakruhkan dikerjakan oleh orang yang buang hajat. Wa yukruhu, dan dimakruhkan an yabula kencing fi syaqqin, dalam lubang, ya, dalam lubang, wa nahwihi, dan semisalnya, ya, ada lubang di tanah, ya, dan semisalnya dimakruhkan kencing di situ. Di hadithi Qatadata, berdasarkan hadis Qatadah an Abdullah bin Sarjis, hadis Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an yubala kencing fi, di dalam al-juhr, di dalam lubang, ya, ada juhr, juhr itu lubang di tanah. Nabi alaihissalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing dalam suatu lubang yang ada di tanah. Qila li Qatadah, dikatakan kepada Qatadah, fama balul juhri, ada apa dengan juhr, ya, ada apa dengan lubang di tanah, kenapa dilarang kencing di situ, ya. Qal, Qatadah menjawab, yuqalu, dikatakan, ya, ini ada yang mengatakan, innaha masakinul jinni, sesungguhnya lubang-lubang di tanah itu adalah masakin, jamak maskan, tempat-tempat berdiamnya jin, ya, tempat-tempat tinggalnya jin. Hadis ini di hasyiah disebutkan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, ya. Kesimpulannya, hadis ini sahih dan pernah kami jelaskan, ya, secara detail mengenai penjelasan riwayat hadis ini pada pelajaran Syarah Bulughul Maram, bisa dimurajaah di sana. Nah, Syekhuna Mukbir rahimahullah menilai hadis ini sahih. Baik. Wa li'annahu, dan alasan yang kedua yang menjadi alasan argumen kenapa dimakruhkan, ya, kencing di situ, wali annahu, dan dikarenakan sesungguhnya la yu'manu tidak dijamin, tidak aman, ya, la yu'manu tidak aman, tidak dijamin, atau simpelnya dikhawatirkan. Nah, an yakuna fihi hayawanun, di dalamnya ada binatang, fayu'dhihi, sehingga binatang itu menyakiti dia, karena terganggu di kencing. Aw yakunu maskanan lil jinni fayu'dhihim, aw yakuna maskanan lil jinni atau lubang itu adalah maskan, tempat berdiam, tempat yang didiami, ditinggali oleh jin. Ya. Fayu'dhihim, maka jin itu menyakiti dia, balas dendam karena dikencingi. Nah, jadi artinya, nah, hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam, Qatadah meriwayatkan dari Abdullah bin Sabit bahwa Nabi alaihi salatu wasalam naha ad-jubala fil juhri, melarang kencing dalam lubang. Nah, diputar. Sampai di situ hadisnya kan? Ya. Nah, larangan ini dimaknai bersifat makruh. Ikan aja. Baik. Karena larangan ini terkait dengan suatu illat faktor yang kembalinya ke maslahat orang yang kencing itu sendiri. Ya, apa illatnya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, sesuai kelanjutan hadis, ya, yaitu ditanyakan kepada Qatadah, kenapa dilarang? Qatadah mengatakan, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tempat-tempat yang didiami jin, yaitu khawatir, ya, jin itu ada di situ, ketika dikencingi jin itu balas dendam, fayu'di na'am aw yakuna maskan jin fayu'dihim. Nah, ini yang kedua nih, aw yakuna maskan jin fayu'dihim na'am, sehingga dia, nah, fayu'dihim dia pelaku yang kencing ini menyakiti jin tersebut. Fa'il yu'di, ana ulangi ya, naruskan fayu'dhi, fa'il yu'dhi, menyakiti, mengganggu adalah yang kencing, dhamir huwa, na'am, alladhi yabul yu'dhihim him, ya, hum ini kembalinya ke al-jin. Nah, khawatir itu adalah tempat tinggal jin, dia kencing di situ, maka dengan kencing di situ dia menyakiti, mengganggu jin-jin itu. Nah, khawatirnya nanti balas dendam jin-jin itu. Bahaya. Ya kan? Bisa membahayakan dia akhirnya jika balas dendam. Kemungkinan yang kedua, ya, yaitu ada hewan di dalamnya, binatang. Itu sarang binatang. Ular atau yang lainnya yang menggigit dan berbisa, ya. Meskipun tidak berbisa, nah, dia kencingi, fayu'dihi, maka dia pelaku kencing ini, yu'dihi, yakni mengganggu, menyakiti ular itu. Nah, dikencingi, merasa ular itu atau hewan lainnya, misalkan, merasa terganggu dengan itu, akhirnya dia keluar dan menggigit dia, mematuk dia. Gitu. Nah, bisa dipahami ya? Jadi kedua kalimat ini fayu'dihi, fayu'dihim ini fa'ilnya kembali kepada orang yang kencing. Yang kencing di situ, ya, dia mengganggu, menyakiti hewan yang ada di situ sehingga membalas, menggigitnya. Jika itu tempat tinggal jin, dia menyakiti jin itu sehingga jinnya balas dendam. Nah, tayyib wa yakrahu, an yadkhul al-khala'a, dan dimakruhkan masuk ke dalam al-khala', ke tempat pembuang hajat, bi syai'in, dengan sesuatu, fihi, padanya, pada sesuatu itu, dzikrullahi, ada penyebutan nama Allah, ya, tertulis nama Allah di situ, ya, tertulis, ya, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Illa lihajatin, kecuali lihajatin, karena tuntutan hajat. Kecuali karena tuntutan hajat. Kenapa diperkecualikan? Ya, jika ada tuntutan hajat boleh, karena hukumnya hanya makruh kaidahnya. Ya, sesuatu yang makruh hilang kemakruhannya apabila ada tuntutan hajat untuk melakukannya. Difahami? Nah, dalil apa dalil bahwa itu dimakruhkan? Dalilnya lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau, ya, kebiasaannya idza dakhala al-khala, apabila masuk ke tempat pembuangan hajat, wada'a khatamahu, beliau wada'a, meletakkan, ya, khatamahu, cincinnya, yakni cincinnya dilepas dari jari tangannya kemudian disimpan, tidak dibawa masuk ke tempat pembuangan hajat. Itu maksud hadis. Nah, ini yang menjadi dalil dimakruhkannya hal itu menurut pendapat ini. Keterangannya, lihat di hasyiah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Di sini dinukil bahwa Abu Dawud mengatakan setelah mengeluarkan hadis ini, hadis munkar, hadis ini hadis yang munkar. Munkar artinya salah riwayat, ganjil. Itu makna munkar. Nah, dan ini yang benar. Penilaian Abu Dawud dan yang semisal dengannya bahwa hadis ini adalah hadis, ya, yang tidak sahih, yaitu minimalnya dikatakan dhaif. Di sini juga dinukil wa qala at-Tirmidzi, kata at-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Ini hadis yang hasan gharib, yang dihasankan. Ini keliru, penilaian At-Tirmidzi ini salah. Wa da'afahu al-Albani, al-Albani menilainya dhaif. Nah, inilah yang benar, minimalnya dinilai dhaif seperti penilaian al-Albani. Adapun sabun al-Albani, imam besar seperti Abu Daud, mengatakan munkar. Munkar itu artinya, ya, salah riwayat, ganjil. Nah, ini lebih dari sekadar penilaian dhaif. Nah, nah, barakallahu fikum. Ulama yang mengikuti At-Tirmidzi menyangka hadis ini benar dari Nabi SAW, berdalil dengan ini untuk mengatakan makruh. Kenapa? Karena di cincin Nabi SAW tertulis Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah, jadi ada lafzul jalal Allah, salah satu nama Allah. Dan ini adalah amalan. Nabi menghindari membawa cincinnya yang tertulis di situ nama Allah. Ini menunjukkan makruh, tidak sampai tingkatan haram. Tetapi berdasarkan penilaian bahwa hadis ini munkar, ganjil, sariat atau dhaif minimalnya, berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut ulama yang menganggap hadis ini lemah, tidak benar riwayatnya dari Nabi SAW, mengatakan tidak dimakruhkan, tetapi sebaiknya dihindari. Namun tidak disifati makruh, hanya dikatakan yang bagi tarkuhu, sebaiknya dihindari. Ya, dan inilah yang benar, karena hadis ini minimalnya dhaif. Sehingga pendapat yang terbaik dikatakan sebaiknya hindari hal itu. Untuk mengatakan makruh, ya, butuh dalil yang menetapkannya, sementara dalil itu dhaif. Kemudian, amma indal hajati wad darurati fala ba'sa. Amma adapun indal hajati, ketika ada hajat untuk melakukan itu, wad darurati atau tuntutan darurat, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Ya. Kenapa tidak mengapa melakukan itu apabila ada tuntutan hajat? Padahal dimakruhkan, yakni menurut pendapat ini. Sudah jelaskan tadi. Kaidah fikhiyah, al-karohatu tazulu bil hajah. Kemakruhan suatu perkara hilang kemakruhannya apabila ada tuntutan hajat untuk melakukannya. Apabila ada tuntutan hajat untuk melakukannya. Nah, apalagi jika tuntutan darurat. Darurat itu perkara haram saja hilang keharamannya jika darurat. Nah, apalagi hanya makruh. Oleh karena itu dikatakan di sini, amma indal hajati wa darurati fala ba'sa, maka tidak. Kal hajati, seperti ada tuntutan hajat, ila dukuli, untuk masuk, ya, ke dalam al-khala, tempat pembuangan hajat, bil awraqin naqdiyati, dengan, ya, lembaran-lembaran uang. Lembaran-lembaran uang. Al-awraq an-naqdiyah adalah lembaran-lembaran uang. Nah. Nah, kalau negeri kita uang kalau uang kita, ya, ada enggak alat perjalanannya uang kita? Nah, sini katakan allati fiha ismullah, yang padanya tertulis nama Allah. Kalau kita enggak ada, ya? Enggak ada nama Allah, ya. Salah satu nama Allah enggak ada, ya. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Nah, ada mata uang yang lembaran-lembaran uangnya, ya, tertulis, ya, salah satu dari asma Allah misalkan, nah, berarti ya masuk dalam hal ini. Tetapi fa innahu, karena sesungguhnya perkaranya in tarakaha, ya, jika tarakaha, dia meninggalkan uangnya, ya, kharijan, di luar, ya, di luar tempat pembuangan hajat, kanat, adalah uang itu urdatan, beresiko, ya, lissariqah, untuk dicuri, awin nisyani, atau terlupakan. Ditaruh di luar, dia masuk. Ada orang jahat, dicuri. Nah, atau dia lupa keluar dari tempat pembuangan hajat, dia langsung pergi dan tidak diambil uang, hilang air. Nah, jadi ini berarti hajat, tidak masalah. Ya, ini contoh, ya, dan dikias dengan contoh ini yang semisal dengannya, ya, apalagi sifatnya darurat. Nah, apalagi menurut pendapat yang lainnya, yang itu yang kami kuatkan, bahwa tidak sampai pada tingkatan makruh, hanya sebaiknya dihindari. Berarti lebih-lebih lagi jika ada hajat seperti ini, makruh saja boleh dilakukan apabila ada tuntutan hajat. Nah, ammal mushafu, adapun mushaf, fa innahu yahrumu dukhulu bihi, maka sesungguhnya haram masuk, ya, bihi, yakni bil mushaf, dengan mushaf itu ke dalam tempat pembuangan hajat. Haram khusus mushaf. Mushaf Quran, khusus mushaf Quran, haram. Sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Sama saja dalam hal ini, apakah mushaf itu, ya, zahiran, yakni tampak di luar, aw khafiyan, atau tersembunyi dalam saku atau dalam tas, ya, itu khafiyan, tersembunyi dalam tas. Misalkan, sama saja, yang jelas baik dia di luar, tampak di luar, atau tersembunyi dalam tas dan semisalnya, kemudian dia dibawa masuk ke dalam tempat pembuangan hajat, hal itu haram. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya mushaf Quran itu kalamullah, ya, isinya adalah kalam Allah, firman Allah SWT yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Wa huwa asyraful kalami, dan itu adalah kalam, ucapan yang paling mulia, karena merupakan sifat Allah SWT. Wa dukhulul khala'i, dan masuk ke dalam al-khala', tempat pembuangan hajat, bihi, dengan membawa mushaf, fihi, pada perbuatan itu, naw'un minal ihanati, ada ya unsur ya ihana, penghinaan terhadap mushaf itu. Oleh karena itu haram. Jelas? Suatu perkara yang haram hanya dibolehkan apabila darurat. Nah, Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram mengatakan, jika memang tidak ada solusi kecuali harus dibawa ke dalam, karena misalkan ya akan diambil orang, ya, maka terpaksa ya, terpaksa ya, sementara nah, maka tidak mengapa dibawa masuk jika memang terpaksa, daripada hilang. Tapi sedapat mungkin cari solusi, dititipkan ya ke orang yang terpercaya. Nah, jadi sedapat mungkin jangan dibawa masuk kecuali betul-betul darurat. Nah, barakallahu fikum, ini selesai bab yang ketiga. Sebelum kita lanjut ke bab yang keempat, sedikit kita kembali ke halaman 26. Ya, masalah yang ketiga yang disunnahkan dilakukan ketika masuk disunnahkan dilakukan oleh orang yang masuk dalam tempat pembuangan hajat. Paragraf ketiga yaitu dalil tentang zikir baca bismillah ya sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis Ali ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, sitru ma bainal jinni wa urati bani adam idza dakhala al khala'a yaqulu bismillah. Sitru ya lafadznya, na'am, syaklnya sitru bi kasri sin. Nah, sitru ma bainal jinni wa urati bani adam. Nah, penghalang. Yang ingin kami tekankan di sini, di hasyiah nomor 3 dikatakan rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Ya, ini benar bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Di sini dinukil di Hasanahu Ahmad Syakir di hasyiah At-Tirmidzi. Ya. Apabila maksudnya menghasankan, maksud Ahmad Syakir menghasankan hadis ini dengan sanad ini, maka ini salah. Nah, makanya nalewati dalam Al-Irwa ada kritikan Al-Albani ditujukan kepada Ahmad Syakir. Kemudian di sini dinukil wa sahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Al-Albani ya. Dan referensinya adalah Sahih Al-Jami' As-Saghir. Referensinya adalah Sahih Al-Jami' As-Saghir. Baik. Nah, ini memang ringkas ya, tapi sekedar tambih menekankan apa yang telah lewat, bahwa penjelasan Al-Albani dalam Al-Irwa sebenarnya sanad riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi ya, itu memiliki 3 illat, faktor kelemahan, 3 cacat. Dan salah satunya itu ada rawi yang pendusta. Jadi cacatnya parah. Oleh karena itu kesimpulan Al-Albani dalam Al-Irwa ya. Dalam al-Riwayat mengatakan hadith ini wahin. Hadith ini dengan sanad ini wahin. Wahin itu ungkapan ahli hadith jika mengatakan wahin artinya sangat lemah. Itu tidak bisa dikuatkan. Nah, tetapi Al-Albani menyebutkan setelahnya hadith ini ya dengan makna ini ya dikeluarkan dengan banyak jalan riwayat yang lain. Itu di luar kutubul ummahat, di luar ya Sunan At-Tirmidzi, di luar empat kitab Sunan ya. Di luar kutubul ummahat. Di luar kutubul ummahat ada jalan-jalan riwayat yang juga memiliki kelemahan-kelemahan yang menurut Al-Albani kelemahan-kelemahan itu ya ringan dan bisa saling menguatkan. Itulah sebabnya Al-Albani mensahihkan, artinya sahih li ghairi. Tapi bukan dengan sanad Ibnu Majah At-Tirmidzi, bukan. Tapi dengan sanad-sanad jalan-jalan riwayat yang ada di luar kutubul ummahat, di luar kutubus sunan. Nah, ini ya penting difahami dan bisa dimurojaah kembali syarah Bulughul Maram. Nah, dan sudah kami sampaikan pula dalam, tetapi dalam kitab Al-Albani yang lain yaitu Al-Thamar Al-Mustatab yang merupakan kitab fikih, khusus kitab fikih yang dikarang oleh Al-Albani, di sana Al-Albani rahimahullah tidak menyebutkan zikir ini, hanya langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut Al-Babur Rabi', Al-Babur Rabi'u fi siwaki wa sunanil fitrati. Bab yang keempat, fisiwaki, ya, tentang siwak, wasunanil fitrati dan sunnah-sunnah fitrah. Wafihi iddatu masailah, pada bab ini ada sejumlah masalah. Pertama, tentang definisi ta'rif as-siwak. As-siwaku huwa adalah isti'malu 'udin, penggunaan ya batang kayu au nahwihi atau yang semisal dengannya fil asnani, pada gigi-gigi yang ada di mulut, awil lithati atau gusi yang ada di mulut. Yani li izalati untuk izalah, menghilangkan, membersihkan, ma ya'laqu bihima, apa yang menempel ya, ya'laqu bihima, menempel pada keduanya. Yani bihima dhamir huma, dua ini musanna, kembali ke al-asnan gigi dan al-lithah gusi. Jadi untuk menghilangkan, membersihkan apa yang menempel pada gigi dan gusi, minal at'imati dari makanan-makanan, warwa'ih dan bau-bau yang tidak sedap. Nah, itu makna siwak yang dikenal dalam bahasa kita dengan sikat gigi. Ya, menyikat gigi untuk membersihkan ya gigi dan sekitarnya ya, ya itu digusi yang ya dari sisa makanan yang menempel dan bau ya yang ada. Nah, jadi di sini disebutkan fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel. Itu saat yang kedua, menghilangkan bau-bau yang ada di mulut. Karena kita akan pelajari nanti ya momen-momen yang disunnahkan untuk siwak, bersiwak, menyikat gigi bukan hanya usai makan. Nah, bukan hanya terkait dengan itu, tapi ketika ada ya bau mulut. Nah, jadi fungsi untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel dan untuk menghilangkan ya bau mulut. Ar-ruwaih. Jelas? Al-mas'alatul ula hukmuhu. Masalah yang pertama, hukum siwak, bersiwak. Nah, as-siwaku bersiwak, ya, masnunun. Hukumnya disunnahkan, mustahab. Fi jami'il awqati, pada seluruh waktu-waktu. Hatta shaim. Ya. Hatta shaimu. Ya. Law tasawwaka fi hal siyamihi fala ba'sa bidzalika. Hingga orang yang berpuasa shaim, law tasawwaka, kalau dia bersiwak, fi hal siyamihi, ketika dia sedang berpuasa, fala ba'sa bidzalika, maka hal itu tidak mengapa. Fala ba'sa tidak mengapa bidzalik, hal itu. Ya, boleh. Tidak terlarang. Sawa'un kana, sama saja dalam hal ini, awalan nahari, ya, dia bersiwak di awal hari, au akhiri atau di akhir hari. Ya, di pagi hari, di siang hari atau di sore hari, tidak ada bedanya. Ya. Boleh. La ba's. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Raghaba fihi, telah memberi targhiban, motivasi, anjuran yang bersifat mutlaqan, yang bersifat mutlaq. Ya. Jadi Nabi telah memotivasi dengan motivasi yang mutlak, menganjurkan dengan anjuran yang mutlak, tidak dibatasi. Walam yuqayyidhu, dan Nabi lam yuqayyidhu, tidak membatasinya, tidak membatasi targhibnya, motivasinya kepada umatnya untuk bersiwak biwaktin duna akhara. Tidak membatasinya biwaktin, agar bersiwak di waktu tertentu, duna akhara, tanpa yang lainnya. Ya, tanpa waktu yang lainnya, tidak di waktu yang lainnya, tidak dibatasi dengan itu. Ya, jadi Nabi tidak membatasinya dengan waktu tertentu, tidak di waktu yang lainnya, melainkan targhiban mutlaqan, motivasi mutlak di seluruh waktu. Ya, haitsu qala, manakala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau SAW bersabda, as-siwaku, bersiwak, matharatun lil fami, matharatun, kebersihan, kesucian, lil fami, untuk mulut, mardatun lil rabbi, mardatun, keridhaan, ya, keridhaan lil rabbi, untuk rabb, keridhaan untuk rabb. Ya, ini motivasi dari Nabi bahwa itu berfungsi untuk membersihkan mulut dari sisa makanan, dari bau yang ada di mulut, dan itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Taala, berarti bernilai ibadah, dan dimutlakkan, dimotivasi seperti itu, dimutlakkan, tidak dibatasi di sini, ya, dengan waktu tertentu. Jelas hadis ini. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan al-Bukhari, mu'allaqan bisighatil jazmi, maksudnya mu'allaqan, yakni tanpa sanad, dengan membuang sanad, tetapi dengan sighatil jazmi, dengan bentuk lafaz periwayatan yang menjazm, menegaskan kesahihannya. Warwahu Ahmad, dan diriwayatkan oleh Ahmad, wa-Nasai dan An-Nasai, yakni dengan sanad. Ya, wa sahahahu al-Albani, dan dinilai sahih al-Albani dalam al-Irwa. Baik, hadisnya sahih. Baik, wa qala, dan Nabi alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula, seandainya, ya, bukan, an asyqqa ala ummati, aku akan memberatkan umatku. Seandainya bukan, ya, dikarenakan aku akan memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka. Laula an asyqqa ada ummati, seandainya bukan akan memberatkan ya umatku, la amartuhum, sungguh aku akan perintahkan mereka bisiwaki, melakukan siwak, bersiwak ya, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak inda kulli salatin, setiap kali hendak sholat. Inda kulli sholatin, yakni setiap kali hendak sholat. Hadis ini muttafaq alaih. Dan ini memperjelas bahwa hukumnya tidak wajib. Ya. Karena Nabi mengatakan sekiranya seandainya bukan laula an asyukka ala ummati, akan memberatkan umatku, la amartuhum, aku akan perintahkan mereka ya bisiwaki inda kulli shalah, setiap kali hendak salat. Berarti Nabi tidak memerintahkan dengan perintah yang bersifat wajib, hanya memotivasi, menganjurkan dengan mengatakan as-siwaku mataharatun lil fami mardhatun lir rabb, dan ini mutlak setiap waktu. Jelas? Oleh karena itu di atas dikatakan as-siwaku masnunun fi jami'il awqati, termasuk orang yang berpuasa, dan seterusnya telah kita baca di atas. Jelas? Al-masalah tustaniya itu masalah kedua. Mata ya ta'akadu, kapan ya sunnah bersiwak menguat. Ya ta'akadu, menguat. Ya, menguat hukum sunnahnya. Kan di atas dikatakan as-siwaku masnunun fi jami'il awqat, bersiwak disunnahkan pada seluruh waktu. Kapan saja orang mau bersiwak, ya, itu hal yang baik dan itu hal yang disunnahkan. Itu mazharatun lil fam wa mardhatun lir rabb. Tetapi ada momen-momen tertentu ya ta'akkadu, ya, sunniyatuhu tata'akkadu, sunnah itu ya kesunnahannya menguat. Wa yata'akkadu 'inda al-wudu'i, menguat ya tingkat sunnahnya 'inda al-wudu'i, ketika berwudu. Bagaimana praktek bersiwak ketika berwudu? Ada dua pendapat. Ya, Al-Albani berpendapat ketika hendak berwudu, ketika hendak memulai wudu, bersiwak dulu. Dan itu yang kami pilih, wallahu a'lam. Adapun Ibnu Qayyim berpendapat ketika madmadah, ketika berkumur-kumur. Nah, tapi wallahu a'lam, pendapat Al-Albani rahimahullah yang lebih tepat. Jadi ketika hendak memulai wudu, wallahu a'lam. Wa 'inda al-intibahi min an-nawmi, dan ketika terbangun dari tidur. Wa indal intibahi, al-intibahi artinya terbangun, minan naum, dari tidur. Terbangun dari tidur, bersiwak. Wa inda taghayyuri raihatil fami, dan ketika taghayyur ya, terjadi perubahan raihati al-fami, bau mulut. Anda mau tanya, ketika bangun, biasanya jika bangun tidur, mulut bau nggak? Nah, jadi itu terkait untuk menghilangkan bau mulut. Nah, wa inda taghayyuri raihatil fami, dan ketika terjadi perubahan bau mulut, yakni ya, ketika seseorang merasakan mulutnya kok ada perubahan bau, aroma, ya, perubahan aroma, aroma ya. Berbau, maka bersiwak untuk menghilangkan itu. Wa inda qira'atil Qur'ani, dan ketika hendak baca Qur'an. Ini sebenarnya ya masalah terkuatkannya ya anjuran untuk bersiwak ketika hendak baca Quran ini butuh dalil. Nah, tetapi ini hasil ijtihad sebagian ulama. Nah, dalil tentang ini ya secara khusus tidak ada. Baik. Wa inda sholati, dan ketika hendak sholat. Nah. Wa kadza, demikian pula inda dukulil masjidi wal manzili. Ketika inda dukul masjid, ketika masuk rumah masjid wal manzili. Inda dukulil masjidi wal manzili, ketika masuk masjid dan masuk rumah. Al manzil al bait, rumah tempat tinggal. Nah. Li hadithi, berdasarkan hadith al-Miqdam ibn Shuraih. Berdasarkan hadith al-Miqdam ibn Shuraih, an abihi, dari ayahnya Shuraih, qala, ia berkata, sa'altu Aisyata, aku telah bertanya kepada Aisyah, qultu, aku berkata, bi ayyi syai'in, dengan apa, kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi memulai, idza dakhala baitahu, apabila masuk ke rumahnya, bi ayyi syai'in, dengan apa, kana biasanya yabda'u, memulai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila dakhala, masuk baitahu, ke rumahnya, apa yang pertama kali dilakukan biasanya oleh Nabi jika masuk rumah gitu. Qalat, kata Aisyah, bisiwaki, biasanya Nabi memulai dengan bersiwak. Hadis ini hasan nomor 3, akhrajahu Muslim dalam Sahih Muslim. Ini dalil, ya, ini dalil bahwa menguat sunnah bersiwak ketika masuk rumah, ya. Adapun dalil ketika hendak sholat, dalilnya telah lewat di atas. Laula nasyukku ada ummati lamartum bisiwaki inda kulli sholat. Tidak diwajibkan tetapi tetap dianjurkan ketika hendak sholat. Nah. Wa yata'akkadu kadhalika inda tulis sukut. ويتأكد كذلك عند طول السكوت, dan menguat, ya, demikian pula menguat hukum sunnahnya ketika lama diam, ketika lama diam tidak berbicara. Lama diam tidak berbicara, ya, khawatir ada perubahan bau mulut. Wa sufratil asnani, dan ketika gigi kuning. Nah, kuning berarti banyak ada bekas-bekas yang menempel, ya, untuk dibersihkan. Nah, fil hadithi as-sabiqati, berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama min al-laili, apabila qama min al-laili, terbangun di malam hari dari tidurnya, yashusu, beliau menggosok. Yashusu artinya addal, yakni menggosok. Yashusu artinya menggosok. Fahu, mulutnya, bisiwaki, dengan siwak. Ya, hadith ini muttafaq alaih. Nah, ini dalil tadi, indal intibahi minan naum, ketika terbangun dari tidur. Wal muslimu ma'murun indal ibadati wa taqarrubi ilallah, dan seorang muslim ma'murun, diperintahkan, indal ibadati, ketika hendak beribadah, wa taqarrubi ila Allah, ketika hendak melakukan taqarrub, ya, amal ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, an yakuna, agar dia ala ahsani halin, agar dia dalam keadaan yang terbagus, ala ahsani halin, dalam keadaan yang terbagus, minan nadhafati, dari sisi an-nadhafa, kebersihan, wat-taharati, dan kesucian. Buktinya Nabi SAW memerintahkan, ya, menguatkan, disunnahkannya bersiwak ketika setiap kali hendak sholat. Nah, begitu pula, ya, ketika hendak berwudu. Nah, dan itu juga ada hadisnya. Meskipun hadisnya tidak disebutkan di sini, ya. Nah, bisa di meroja pelajaran bulughul maramnya. Baik. Nah, adapun penyebutan ketika hendak baca Quran, nah, itu tidak ada di hadis. Namun ini ijtihad dari sebagian ulama memahami dari hadis-hadis tersebut. Nah, ketika disunnahkan hendak berwudu, ketika hendak berwudu, ketika hendak sholat, ya, maka ketika hendak baca Quran itu kan ibadah. Nah, begitu, sehingga dimasukkan dalam kategori ini. Nah, barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.